Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini napa. Ayat iku njenengan spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kowe pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Al hayyu dzat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya u kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hibati Isa diangkat. Diposisikan di langit di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sukun. Lu kan mau ayat kursi, sukun. Bejani Gusti kalau mau ayat kursi. Aku ya orang mau cek, aku kasih hati mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah arah bakat wali. Teke wis elek. Wah, baru di materekno. Kasih hati apa nak maca ayat kursi. Kasih hati mbahmu no. Jimat ya seneng. Ora seneng. Maksudku, tapi mbok gedingi teman-teman yo ora oleh njen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben, kemgo di sepuro pengiran. Ora di sepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pengiran ae. Jadi Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, ngene nak lara ning rumah sakit tuh, oksigene larange ngono. Padahal kowe nak ora lara, oksigen di mana-mana gak tau mbah. Dadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin pari, padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ada ikut pun. Punya akhirnya sumpeneng bek pengiran cek api aja dengan Gusti gawe rame lo nganggu sing nganggu kita-kita ini coba aku raro gawe rokok gunanya apa raro ya gunanya pekerjaan Gus menyerap tenaga ya Yesus sauri menimu sementing gue roh gunanya rokok paham gak roh gunanya rokok rokok roh carane mandorot kanggo kue jadi podo roh lah sementing ya rapopo tapi kalau senang berguyon kiai kiai, macam rawon orang pinter guyon kau kiai. Yes, kalau ini kani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman, segmisi Habib Umar Mutahar, semua neng. Jadi guyon ane neng kiai kiai orang yes kiai kiai kape termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan, ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nek mau rokok terus mari mati. Ya ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang, Dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nek rokoke mati karek Jumat. Dadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. setelah baca saya berhenti membaca. Wangan pikirane setelah membaca bayar rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Semua spesial, seneng seneng kalau aku bisa nikmati, ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, mah. Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel tuh. Bacot. Jadi kalau aku di grup kata lah, kayak sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mungkin kulo seneng nang kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon, supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wis penting ikhlas. Wis syaraté kabeh iku sing penting nopo? Ikhlas, sudah ikhlas. Yo ora kudu spesial ikhlasmu, ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sing penting nopo? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wangku kaget kabe. Wangku pikirane wangku mesti berhenti. Rokok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya jadi terus disebut lahu mafis samawati wa mafil arti. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apae tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Gamane iso turu. Dan kalau orang di rumah ayat kursi ra iso turun, pe turun. Dan dia maca lesane enggak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mang dalladhi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Hanya ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Afirno, sing maca ya padha dene, ra paham, mbek ngantuk, bantuk berkat mulai sudah kenya terus. Lah sampean bela digus bela sing bener wis takok provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Jadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Enak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pengiran ni kok kentai ni wah. Apa? Iko tunggale. Tahu muni alhamdulillah hati. Apa nak permangan? Muni alhamdulillah kok kentai ni permangan bu. Cakap orang garu-garuan. Wah nak bakat wali kok? Kau teke kau saya. Jape kau keliru terus. Masih orang khusuk lah. Mira bakat wali khusuk tak tapi serap. Ruwet. Uripe kau ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Bagaimana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya. Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai. Dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali. Main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Maksudnya kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat hasr. Nah aku ngijajahi iku kowe ora mungkin surat hasr ning jus pira wae kira roh. Kok dijazano. Sing iku lho sing diakhiri suci law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ra'aitahu khasyi'am. Itu tapi umale kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus itu waladhi akhrajal ladina kafaru min waladhi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitab min diarihim li awalil hasr ma dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum tak terus serang rapal wakhir ya itu tadi terakhir apa ya'lau ma baina aydihim wa ma khalfahum rasuala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bimas. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khaliq, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Illa bima sa'atis wasya kursi hussamawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus, wala ya'udhu hifdhuma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampai anu tak pasrah gawe kok ngurumat serengenge. Sampai ngurumat listrik omahmu, kadang kabel pedot, dope pedot. Itu Allah ngurumat serengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun, kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jeneng rawali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot to dul-dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe, rata duit sumpah, duit seneng, semua nudok pikiran. Orang tahu kagum, bek seringnya orang tahu bengkel, orang tahu. Mereka emang orang bakat wali, itu tekeus. Sinalilah, ini ilah rojin. Mereka kok durep, ngono-ngono. Habis penurep, banyak orang waya apa? Mati, rame-rame apa? Untungnya naranoku ya sepi tenang. Gak ada orang gak mau nasa ilfet ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar kok paham mulai apa mulai kok takut ibu jure bar apa kaji mau Gus Pak nerang nopo ya delok rekamane atek ro wae tapi aku luwe seneng ngono timbang kowe nyimpolo malah tambah keliru kabeh kula niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpulo uteke beda kok nyimpulo terus piye tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpulo keliru mergo mesti nganggo uteke dhewe wis ben kono kok rame-rame apa donya kula kadang mikir ya wong lha saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku wis dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja tok kok Bantul-Bantul tok iku wis bengkel. Aku geser ngengi, aku selalu langsung bener terus. Nak uang bosan dikebengi, bendera ketemu serengengi, digendi bulan, aje nak. Kau bosan matahari, bosan rembulan, nono mendung, esku turu. Dia mau bujul lah laudan selali. Sekarang aku segampang itu ngatur dunia, aku segampang itu. Paham ya? Nanti semua enak lah, pokoknya urip itu semua enak. Pokoknya kafe, anut pangeran itu semua enak. Walau ya itu khifluhuma wahuwal adilah. Dan terus turu. Semua kusti, semua tak tilam. Setengah dunia baik-baik saja. Sopan lah mbak pangeran. Lalu mau cungunya kok ngenteni kundangan. Kok kan jadi wali. Nah, sing rapal ayat kursi terus ngeritik. Oh, rapal. Butuh. Terus apa lo sih? Saudara di Bitala, sementing ke kapal ayat kursi. Apal? Enggak. Ayo ke ayat ke apal sih terus lagi bid'ah nora popo. Jadi mereka ngono. Kayak kula misalnya bid'ah aku rodok bener. Mereka ora tahlilan dah yo. Mocon. Lan kula yo bingung ngadepi jenengan bilo ndi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasyrabu. Makanya banyak ulama sama delok teng kene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab be kalah muwa, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wa kulu wasyrabu, tentu kualitas fadhailnya beda, tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalamu. Wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco ngapa turu woco di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. akhirnya kena bakul ditulis di dor. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya, kayak hikmah ya, akhirnya dipasang di ruang tamu. Akhirnya ketara itu orang Islam, bera Islam. Baru kayak ayat kursi. Ya, pokoknya berpikir positif bae. Wah, berarti si Duma Islam. Bukti nopo, ono ayat kursi ini. Lho, kalau ini beberapa kali diselamat no ayat kursi. Kalau nak yang perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman. Mergo yang warungnya ono ayat. Wah, berarti Islami lah. Ora kuatir iki ono daging celeng tetep nulung. Ya ini jujur mawon kula niku tetep asobia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ono ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep umpamane terus dikei nggon salat. Sana jantung sing duwe misalnya mbok salat ora ora peren. Ya aja suudon ngono sing anggap ae mosok mayang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mugo tinggu. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo sumeneng tenan mek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangna grepe turu nyen seneng. Senenge wae Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan apa tak hubuhu sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah ra tau ngantuk, ya mboten ate. Akhirnya suweneng kita suweneng banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya radhi tu billahi napa rabba wa bil islami din. Al-Islamu sejak Islam Al-Quranul Quran wa Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya kelana ketika kita anakku yang mengucap kita fikul yaumin. Raditu billahi nabwa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho insun billahi klana wa rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah yang jadi pangeran. Muka mau pangeran liane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Ya ribet mah. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala na mobil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'an hukman wa imam. Dan kita ridho Qur'an sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmatmu piro? Islam, Qur'an, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara loro kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek go naso ihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kena. Amit amit tenan wis ben go nggo rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok esatrul uyub. Dalah celamur aku nangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajam nek karakaruan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah. Saling wal ghina lan semoga aninna termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kowe ra iso ra bergantung guru. Jadi semoga sangka manusa terbebas itu maknanya urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad. Sanad kita ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita. Ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok mbok kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita, kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita so nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Ya, karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita enggak, kita tahu Allah enggak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah, kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ora ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ora ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu Joko ono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nek ora masalah wis jadi anon neraka. Ya dadi orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kalau sudah butuh sanad, ya wow, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya, terutama ya Mbah Mun, terus ya sedang lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara ini bernafas kita, wae. Eling Allah mau fi kulli nafasin ama hadada ni'amillahi wa ifdol fi kulli nafsin wa nafatin miswaya. Kita semua nafas kita Imam Syafi'i kula, anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet ini. Karena apa ya, jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih buatan. Imam Syafi'i nak apa turun itu kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah sumuneng ambil jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak apa syair itu apa qalbi bi rahmatika wa huma dhu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusan ini wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dhikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ora iso-iso apa jenenge kelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang kelibakan ini gak kue. Ah, serepet. Santri ya. Apa mana? Sing rada islami ini betul-betul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa mata qallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum lho, cara bahasa kasar iku kelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wa nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wa nafasi. Jadi ulama dhisik itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin naduman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang semadap-madap Syafi'i kaya kue. Wape turu ora iso glebakan. Mari rong mangan. Akhire mangan sik, bareng mangan warek rokokan lego terus. Terus ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Dadi misale ora iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warek rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dise apa turu wudu se maca tasbih se bari kuangenangan pangeran robbana ma khalaq tahada wa batila terus bismika allahumma ahya bismika amun terus bismika wadu tu jambi wa bismika arfa'u allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbu kulli syai faliqal habbi wa nawa iku dungo turu ora ngarapat dungo iku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong ya tak tes malah ke izin yo dungane turu iku sing terkenal loh, donga turu mek donga ngaji padha Allahumma bismika Allahumma ya bismika Allahumma ki kota Bu tahu doa di ngaji enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya bismika Allahumma. Loh Pak Ustaz itu doa tidur karena kalau ngaji nang jare roki ya donga turu mek ngaji ku padha aku dhisik wis kal maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha jebule nak ngaji turu ana kena ngaji dengan apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslun wis ndok ndi serepet sing rame-rame jute yo urip apa wal afiatul anafiat eti faul makare tek seketolak sanggo barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya njenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi waladzina amanu asyaddu hubbal lillah Misalnya orang iso asadu ya sementing huban. Ya tentu asadu itu orang mukmin banget senengnya dengan pangeran. Ya nak makom berong iso asadu ya sementing ono senengnya. Ya ono apa? Ono senengnya yes, dengan kadar yang kelasem lah. Sementing iso ono seneng. Ya nak makom berwali ya asadu apa? Banget seneng. Mau apa turun nak orang mau cayat kursi gak lego ya faham. Cukup mau cayat kursi bedak tahli. Mengani aku senang, orang singkritik aku senang, pun ramai itu nyu, pun seru. Singkritik ya muka-muka apal tahlil, jadi kritik aku fair, orang paper apal terus kritik. Mana tahlil sih, aku musolli Abdullah solat ya lah, saat itu meneng apa, aku mana ada singkritik, saya melok era apal. Pokoknya cucu meni, oh filun. Susah. Iya, tapi kamu musolli Abdullah solat ya lah, saat itu makhluk ketiga. Nuri Huda saja mas, Nuri Huda terus. Oh, aku sengguri semua orang gawfil. Aduh, sengat ramai ni toh. Mak Kiai ini apal, saya profesi ini apal. Karena yang disoi modelnya permanen, bagian tahlil yo, tahlil terus, bagian dungo yo. Jadi sehingga Kiai dungo kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mbet tahlil terus maca lelel wathok wah niki sampun niki pun tak takoi kene opo kapal dene rapal urutane ku rapal lho kan butuh apa ya butuh keahlian gitu repot kok gini sing tahlil loro rapok ngene. Nah, aku lah tetap apal tapi singkat tak. Aku ngomong ni kono seng lebih ahli tu. Sengguri us, sengguri kacau menengger. Tahlil dining kiai kiai sengguri sampai wah sowi aku. Berkuas terkenal bah. Aku nak tahlil. Ada masyarakat repot bareng diumum na BMC tahlil dipimpin kiai ini kiai sengguri jape wah sowi. Aduh, mager dulu mau dining kuswa aduh semua wah cepat tu mesin aku kuswa. Aku mergo ngono donga suwira mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga nguring. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijing wis guri. Waduh apa? Sawi. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkah dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben-ben yo ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik yo kudu ngregani lah piye-piye iku. Umat dilatih kenal pangerane lewat kalimat toy, karena itu cara. Ya. Coba nak wis kenal yo jowo benda dalil, tapi turu yo diwaca ning omah yo di. Tapi jowo co ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Waca ngarep bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu riwat. Memang aku setan. Malah perkorotto. Enak memang dia barani minas setan di rojim. Ya nak moco aku juga banter-banter. Ngarepi bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minas setan di rojim. Bojomu ngamuk malah repot. Anan sensangi anas anan nabiya sallallahu alaihi wasallam kola dawa sobat nabi dawa yakulu dawa sobat roh buku mengeran sirakabe fil hadis kulsi dalam hadis kulsi dawa ya abna adam ya anak adam tafarroh tenanono sirol ibadih tafarrohku fokus farrohi fokus tafarroh fokus o siroh tapi masuk kiku nama anani fokus sama kiku nama anak apa tenanono sirol ibadih di korona ibadah ingsun amlak mau ngebay ingsun kol bakai ngati siroh hinan ing semuge. Kue atimu kebai eling aku mesti atimu suke. Wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu riskon apane rezekine utawa riskon ing rezeki. Wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukup. Ya ibn Adam la taba aja ngedoh sira anisane ingsun. Yo aja geman adoh kok aku. Kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita. Kowe kok jadoh kok aku, wis sing parek aku. Mergo kae nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kal bak fakron. Kowe nak adoh kok aku mesti ki fikir. Nek sampe kowe yo fikir ati, fikir donya. Mergo adoh kok pengen pengiran. Wong kado ke pengiran di almlak kalbaka fakran. Wa amlak ulan ngebayang senyati kaing tangan loro isiro suhulan yang sibuk. Akhirnya wis ada pengiran sibuk tapi ora dadekno barokai uri uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokai uri. Ya mergo ada saking pengiran. Ruang riwayat hadis sebab atau berani mamtu berani wal hakim lah.